Baik, bismillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Sekarang kita masuk ke masih latihan-latihan pelajaran ke-27 dari kitab Durusul Lughah. Pelajaran yang ke-27 dari kitab Durusul Lughah. Dan kita masuki latihan yang ke-18. Yang ke-18, ta'ammal mayali. Perhatikan yang berikut ini. Ta'ammal mayali, perhatikan yang berikut ini. Kalau yang cetakannya sama, halaman 187. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, ta'ammal mayali, halaman 18, 187, Durusul Lughah, jilid yang kedua. Atau latihan ke-18. Ad-darsu sabi wal isrun, latihan 18. Ayo kita mulai aja. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Ta'ammal ma yali. Perhatikan yang berikut ini. Ta'ammal ma yali. Perhatikan yang berikut ini. Hamidun ba'a. Hamidun ba'a. Ar-rijalu jamak. Ba'u. Pakai waw jama'ah. Aminatu ba'at. Aminatu ba'at. Dengan tata nih. An-nisa'u bi'na. An-nisa'u bi'na. Anta bi'ta. Antum bi'tum. Anti bi'ti. Antunna bi'tunna. Ana bi'tu. Nahnu bi'na. Nah, ini perubahan-perubahannya. Nah, ketika di perempuan jamak an-nisa, ba'nya berubah jadi kasroh, bi'na. Anta juga sama, ba'nya berubah menjadi kasroh, bi'ta. Antum, bi'tum, anti, bi'ti, antunna, bi'tunna. Ana, bi'tu, nahnu, bi'na. Ini perubahan-perubahannya. Asnid ja'a wasaro ila doma'ir kama fitamri nisabik. Sandarkanlah fi'il ja'a dan fi'il saro kepada domir-domir kama sebagaimana fitamri nisabik dalam contoh dalam latihan yang sebelumnya. Ini yang tadi sebutkan contoh-contoh hamid ba'a. Nah, hamid ba'a, ba'anya dirubah menjadi ja'a. Ya, dari Allah Abu Fauzan. Hamid ja'a. Ar-rijalu ja'u. Aminah ja'at. An-nisa ji'na. Anta ji'ta. Antum ji'tum. Anti ji'ti. Antunna ji'tunna. Ana ana ji'tu. Nahnu ji'na. Nah, ini tinggal dimasukkan ke domirnya. Demikian juga fi'il saro. Ya, saro. Bagaimana? Abdul Aziz belum ya. Saro. Hamidun saro. Nah, ar-rijal atau al-aulad saru. Aminah sarot. An-nisa sirna. Anta sirta. Antum sirtum. Anti sirti. Antunna sirtunna. Ana sir ana sirtu. Nahnu sirna. Nah, ini tinggal disambungkan dengan domir-domir. Nah, ini bisa dikiaskan dengan fiil-fiil lain. Cuma sini sebutkan cuma dua, ja'a dan saro. Latihan 20. Iqra ma yali. Baca yang berikut ini. Ini suruh terjemahin dan sebutkan mana fiil yang ajwafnya. Nomor satu, goba zamili yauman wa ana giptu yaumaini. Ya, sama Abu Wildan. Goba itu ya, goba zamili yauman. Goba itu enggak hadir, tidak hadir. Goba zamili yauman wa ana giptu yaumaini. Fil ajwafnya mana? Goba ya. Artinya apa? Temanku zamili tidak hadir hari ini. Goba zamili yauman. Wa ana giptu yaumain, dan saya tidak hadir dua hari. Nah, fi'il ajwafnya adalah kalimat goba giptu. Nomor dua, mata jikta ilal jami'ati jiktu fi dzil qa'dah. Ya, bagaimana al-akhiman? Kamu datang ke kampus, saya datang di bulan Dzulqa'dah. Nah, fi'il ajwafnya mana? Jikta. Jikta. Ya, jikta. Mata jikta ilal jami'ati jiktu fi Dzulqa'dah. Kapan kamu datang ke jami'ah, ke kampus atau ke universitas? Saya datang mata jikta, maka jawabnya jiktu. Saya datang fi Dzulqa'dah, pada bulan Dzulqa'dah. Nomor tiga, bikam bi'ta sayarataka ya Amr. Bi'tuha bisamaniyati alafi rialin. Ya, bagaimana terjemahnya? Saya menjualnya dengan harga bi'tuha. Delapan ribu rial. Nah, fi'il ajwafnya mana? Bi'ta ini. Nah, bikam bi'ta sayarataka ya Amr. Dengan harga berapa kamu menjual mobilmu wahai Amr? Bikam dengan berapa ya? Dengan harga berapa kamu menjual mobilmu wahai Amr? Bi'tuha bisamaniyati alafi rialin. Saya menjualnya dengan harga 8.000 real. Samania alaf rial, 8.000 real. Nomor 4. Asha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekkah wa bil Madinah Munawwarah. Ya, bagaimana Pak Haji? Munawwarah. Nah, fi'il ajwafnya apa? Asha. Asha Rasulullah SAW. Rasulullah SAW hidup di Mekah, yaitu kehidupan Rasulullah SAW di Mekah dan juga bil Madinah Munawwarah. Asha, ya isu atau hidup atau tinggal di Mekah dan dengan di Madinah Munawwarah. Nomor 5. Ana majitu bil kitabil yaum ya Ustaz. Ya, bagaimana Abdul Aziz? Ana majitu bil kitabil yaum ya Ustaz. Saya tidak membawa, tidak datang dengan kitab. Ana majitu bil kitab, saya tidak datang dengan kitab, ini tidak membawa kitab hari ini wahai Ustaz. Nomor 6. Ya, Al-Akh Fauzan. Nah, sirna kilu metro ini. Ya, bagaimana? Nah, saya berjalan 2 km, 2 km ya, 2 km. Kilometer. 2 km. Nah, fi'ilnya tadi majitu, nomor 5 ana majitu, fi'il ajufnya jitu. Fi'ilnya ja'a kemudian bertemu dengan domir anta jitu. Demikian sirna, ini fi'il ajufnya. Saro bersambung dengan nahnu jadi sirna. Nomor 7. Aja'atit talibatu na'am jina qabla qalil. Qabla qalil. Apa nih artinya? Apakah telah datang? para pelajar perempuan. Mereka telah datang qobla qalil, barusan. Qobla sebelum qalil sedikit. Sebelum sedikit maknanya barusan. Aja'atit talibatu, apakah telah datang para santriwati-santriwati atau siswi-siswi, pelajar-pelajar perempuan? Maka dijawab, na'am, ya, jikna qobla qalil, mereka telah datang barusan. Fi'il ajrohnya adalah kalimat ja'a. Nah, ini contoh-contoh fi'il ajwab yang dalam bentuk fi'il madhi. Latihan yang 21 adalah contoh-contoh fi'il ajwab yang bentuk fi'il mudhari' dari kalimat ba'a. Hamidun yabi'u. Nah, kalimat yabi'u aslinya adalah yabi'u. Aslinya yabi'u. Aslinya yabi'u. Seperti zahaba, yazhabu. Huruf keduanya sukun, yabi'u. Tetapi dirubah harokatnya, pindah. Ia yang tadinya kasroh menjadi sukun. Kemudian ba yang tadinya sukun menjadi kasroh, pindah. Maka jadilah yabi'u. Adalah ya yabi'u, tapi dirubah ya-nya yang jadi sukun, ba-nya yang jadi kasroh. Nah, ini merupakan hukum wajib ya, karena dia huruf illah, sedangkan sebelumnya huruf illah berharokat, sebelumnya huruf sahih, tapi dia berharokat sukun, huruf sahih sukun, ya bahkan huruf sahih sukun. Dan huruf ilah setelahnya yaitu ya berharokat, maka ditukar. Huruf sohihnya ba'nya jadi kasroh, berharokat kasroh, ya'nya menjadi sukun. Nah, ini asal muasal kalimat yabi'u dari yabi'u, kemudian dirubah harokatnya. Hamidun yabi'u, ar-rijalu yabi'una, jamak. Aminah, perempuan, tabi'u. An-nisa yabi'na. Ini dihilangkan ya-nya. Aslinya yabi'na deh, yabi'na. Yabi'na. Kemudian ya-nya dibuang. Jadilah yabi'na. Ya-nya dibuang. Artinya yabi'na. Susah di lisan-lisan orang-orang Arab, yabi'na, susah. Sehingga akhirnya untuk memudahkan dalam bacaan, ya-nya dibuang. Kenapa ya-nya dibuang? Karena dia huruf ilah. Karena sukun ketemu sukun. Ain-nya sukun, ya-nya sukun. Sehingga untuk memudahkan dalam bacaan, ya-nya dibuang jadi yabi'na. Anta tabi'u. Antum tabi'una, anti tabi'ina, antum tabi'na, ana abi'u, nahnu nabi'u, nahnu nabi'u. Nah, ini perubahan-perubahannya. Asnid yasiru wa ya'ishu ila domair kama fitamrini sabiq. Sandarkanlah kalimat yasiru dan yaisu pada domir-domir sebagaimana di dalam contoh yang sebelumnya. Fitamri nisabik. Nah, berarti hamidun yabi'u diganti. Hamidun yasiru. Ya, berikut sampai siapa terakhir? Ya, bagaimana? Al-Akh Iman berarti sekarang. Hamidun yasiru. Ar-rijalu yasiruna. Aminatu tasiru. An-nisa'u pakai ya. Yasir. An-nisa yasirna. Anta tasiru. Antum tasiruna. Anti tasirina, antunna tasirna, ana asiru, nahnu nasiru. Nah itu perubahan-perubahannya. Demikian juga fiil berikutnya ya'ishu. Ya hamidun ya'ishu. Ar-rijalu ya'ishuna. Aminah ta'ishu. An-nisa ya'ishu. Anta ta'ishu. Antum ta'ishuna. Anti ta'ishina. Antuna ta'ishna. Nah, dihilangkan ya-nya. A'ishu nahnu ta'ishu. Nah, ini. Hamidun ya'ishu, arijal ya'ishuna, aminah ta'ishu, an-nisa ya'ishna. Anta ta'ishu, antum ta'ishuna, anti ta'ishina, antunna ta'ishna. Ana a'ishu, nahnu na'ishu. Latihan yang kedua, tiga. Iqra ma yali. Bacalah apa yang berikut ini. Nah, seperti biasa, suruh baca dan terjemahkan. Nomor satu. Yabi'ul baqalu as-sukkaru wal milha as-sukkara. Yabi'ul baqalu as-sukkara wal milha waz-zaita wal bayda waz-zubda wal jubna wad-daqiq wal 'adas wa ma ila dzalik. Ya, bagaimana? Pak Haji, terjemahkan. Sukkaro. Pedagang itu, pedagang sayur itu menjual gula, mil, garam, minyak zait. Iya. Telur, mentega, waljubna, keju, wadakir, tepung terigu, waladas, apa adas? Iya, bawang. Wama ila zalik. Wama ila zalik. Nah, jadi ini nama-nama yang jual tukang sayur ya. Yabi'ul baqalu. Al-baqal menjual sukar, gula, mil, garam, zait, minyak, bait, telur, zubda, mentega, al-jubna, keju, ad-daqiq, tepung, al-adas, bawang, wama ila zalik dan yang lainnya. Fil ajwafnya mana? Ya biu. Nomor dua, ya isul asadu fil ghabah. Ya, mengena. Belajar. Nah, mana fil ajwafnya? Ya isu. Ya isul asadu fil ghabah. Singa itu tinggal di hutan. Ghabah yaitu adalah hutan. Ghabah. Nomor tiga, mata yaji'ul mudiru yaji'u fisa'ati sabi'ah. Ya, al-akh Abu Fauzan. Jam 7, 6. Mata yaji'ul mudiru, kapan kepala sekolah datang? Yaji'u fisa'ati sabi'ah, datang di jam 7. Saat isabiah di jam 7. Nomor 4. Aturidu. Nah, tadi fiil ajwafnya adalah yaji'u. Aturidu an tabi'a sayyarataka ya ustad. antabi'a, aturidu antabi'a sayyarataka ya ustaz? Apakah kamu menginginkan? Nah, aturidu, apakah kamu ingin menjual mobilmu ya ustaz, wahai ustaz? Nah, sahihnya adalah kalimat tabi', ini dari kata ba'a yabiu, nah dia fi'il ajwaf. Tabi'a, an masukkan fi'il mudhari, jadi mansub an tabi'a. Nomor 5. Qalatil mudarrisatu lil mudirah, haula'it talibatu yagibna katsiran. Ya, bagaimana Al-Akh Iman? Nah, banyak tidak hadir, banyak bolos. Qalatil mudarrisah, seorang guru perempuan berkata kepada kepala sekolah, haula'i talibat, mereka adalah pelajar-pelajar wanita atau siswi-siswi, yagibna kasiron, banyak tidak hadir. Yagib, dia tidak hadir atau bolos. Yagibna kasiron, banyak tidak hadir. Nomor 6. Nah, sahihnya adalah fi'il yagibna. Kemudian nomor 6. Yasirul kitor bil bukhor. Kitor kereta, kereta. Kereta itu berjalan bil bukhor, dengan mengeluarkan uap. Bukhor, uap. Bukhor itu uap. Kereta itu berjalan menggunakan, dengan mengeluarkan uap. Ya, kalau kita lihat kereta, keluar dari atasnya uap. Sahihnya fi'il yasir, dari kata saro yasiru, dia fi'il ajwafnya adalah yasir. Nomor 7. Yabi'ul faqihani al-fawaqih. Yabi'ul faqihani al-fawaqih. Ya, bagaimana Pak Haji? Faqihani tukang buah. Tukang buah sebut berjualan al-fawaqih, buah-buahan. Jadi faqihani itu adalah nama tukang buah. Tukang buah bahasa Arabnya adalah faqihani, yang menjual buah-buahan. Pedagang buah faqihani. Ya bi'ul faqihani fawaqih. Pedagang buah itu atau tukang buah tersebut menjual fawaqih, buah-buahan. Sahihnya adalah fi'il yabi'u, dia fi'il ajwaf. Kemudian yang kedua melompat. Ta'ammal mayali, perhatikan apa yang berikut ini. Yabi'u dimasuki lam. Yabi'u dimasuki lam, jadi lam yabi. Kemudian ya'nya dibuang, lam yabi'. Ya'nya dibuang, lam yabi'. La yaltaqi sakinan, tidak bertemu dua sukun. Demikian juga la. Masukkan la. La sama seperti lam, karena ini la-nya la nahiyah, menjazmkan. Tabi'u dimasuki la, la tabi'. La tabi'. Kemudian disukunkan ainnya, la tabi'. Kemudian fi'il amarnya, tabi'u al-amar, bi', dihilangkan ya-nya jadi bi'. Nah, ini bentukan-bentukannya. Pertama, ya bi tabi'u. Tabi'u. Dimasuki lam. Tabi sukun. Tabi sukun ketemu sukun. Tabi'ah, maka sukun yang ada pada huruf ilahnya dibuang, maka ianya dibuang, jadi lam tabi'ah. tidaknya dibuang. Lam tabi'. Demikian yang la juga sama. La tabi'. Dibuang. La tabi'. Dengan dibuang. La tabi'. Fil amr. Fil amr. Ba'a yabi'u tabi'. Sebagaimana yang telah kita ketahui, kaidah membuat fil amr, dibuang huruf mudoro'ahnya, berarti ta'nya dibuang. Dan disukunkan huruf akhirnya, ainnya jadi sukun. Jadi bi'a. Tabi'a dihilangkan huruf mudoro'ahnya, ta'nya dibuang, dan ainnya jadi sukun. Jadi bi' sukun ketemu sukun bi', maka ia-nya dibuang, maka jadilah bi' bi' bi'. Ini adalah perintah juallah. Berarti kalau saro yasiru apa fil amrnya? Sir, dibuang. Ya, saro yasiru sir. Asa ya'isu ish ish, harokatnya kasrah. Asa ya'isu ish. Nah ini kita masuk ke latihannya. Iqra ma yali, bacalah yang berikut ini. Iqra ma yali, bacalah apa yang berikut ini. Nomor satu, ainal mudiru lamma yaji. Ya terakhir sama nak. Ya padahal Abdul Aziz. Lama yaji. Nah, di mana kepala sekolah lama yaji? Lama apabila masuk setelahnya fi'il mudore, maka dia huruf jazm, menjazmkan lama yaji. Tapi kalau lama setelahnya fi'il madi, dia dorof, maknanya ketika. Hina lama ja'a mudarris, ketika datang guru. Sakata tulab, para santri-santri diam. Nah ini lama masuk ke fi'il madi, dia sebagai dorof. Tapi kalau lama masuk ke fi'il mudore, maka dia adalah harfu jazmin, menjazmkan fi'il yang setelahnya. Lama yaji. Nomor dua, ya Ali la tabi hadhi sayyarata bi tilka. Ya, bagaimana? Naam, ya Ali. Wahai Ali, la tabi' hadhihi sayyarah. Jangan kamu menjual mobil ini. Bi' tilka, jual yang itu. Nah, syahidnya kalimat tabi', dia adalah fi'il yang dahuli dengan la nahiyah. La tabi', dan bi' fil amr. Kalau tadi lamma yaji, syahidnya yaji didahului dengan huruf jazm lamma. Nomor tiga, la taghib katsiran ya Hamid. La taghib katsiran ya Hamid. Ya. Nah, jangan banyak bolos, jangan banyak tidak masuk. Wahai Hamid. Syahidnya dengan taghib. Fi'il mudhari didahului dengan la nahiyah, menunjukkan larangan. La taqid kathiron ya Hamid, jangan banyak bolos wahai Hamid. Nomor 4, abita sayyarataka ya akhi la lam abiha. Nah, abita, apakah engkau menjual mobilmu ya akhi, wahai saudaraku? La, tidak. Lam abiha, kalau dicatakan ana ya akhi, wahai saudaraku. La, lam abiha, itu ada dua la, ada la dan lam. La yang pertama itu la jawabiyah, untuk jawaban. la tidak, bukan la nafiyah ya, bukan la nahiyah juga, tapi la nya la jawabiyah. La tidak, lam abiha, aku tidak menjualnya. Mulahadzah terakhir, mulahadzah karena latihannya banyak. Mulahadzah tuktabul hamzah fi yaji ba'dal ya wa fi lam yaji fauqal ya. Nah, ini cara penulisan. Hamzah ditulis pada kalimat yaji setelah ya ba'dal ya. Yaji wa fi yaji fauqal ya. Yaji. Kenapa demikian? Ya karena kalau tuktabul hamzah piyaji ba'dal ya, karena sebelum hamzahnya harokatnya sukun ya-nya. Ada huruf mat, ada ya ini, ya sukun. Ada huruf mat ya. Yaji ada ya-nya, ada huruf matnya. Lam yaji u. Tetapi ketika kemasukan lam hilang ya-nya. Lam yaji, maka ini tertulis dalam keadaan jazm. Sehingga kalau dalam keadaan rofa tertulis hamzahnya setelah ya, dalam keadaan jazm tertulis hamzahnya di atas ya. Lam yaji. Nah, ini kaidah penulisan. Jadi kalau dalam keadaan rofa hamzahnya tetap setelah ya, yaji'u, bukan yaji'u. Tapi kalau dalam keadaan jazm didahului dengan lam, lam yaji. Nah, ini kaidah penulisan. Saya mungkin sampai sini aja karena latihannya masih panjang. Latihan 26 sampai dengan latihan 34 insyaallah pada pertemuan akan datang binillahi taala. Sedikit-sedikit aja yang penting paham dari apa yang telah dipelajari. Saya mungkin sampai sini aja. Alafu minkum ala taksir. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.